الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita kekuatan, dan yang terpenting adalah memberikan kepada kita istiqamah di atas agama Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua itu patut bagi kita untuk selalu mengingat dan mensyukurinya. Disebabkan dari nikmat-nikmat tersebut, jikalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengambilnya, menghendaki untuk menghilangkannya dari diri kita, maka itu sangat mudah bagi Allah Jalla wa'ala. Namun dampaknya adalah sangat buruk bagi kita ke dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Kaum muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, al-istiqamah, al-thabat, al-haq, kokoh di atas kebenaran, istiqamah di atas Islam, merupakan sesuatu yang sering kita mendengar, akan tetapi sangat sulit untuk ditempuh jalan-jalannya kecuali yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ala. Mengingat hati-hati manusia, baina usbu'ain min asabi'ir rahman, hati-hati manusia itu di antara dua jari, dua jari dari jari jemari Allah Jalla wa'ala. Yuqallibu kaifa syaa, Allah Subhanahu wa taala akan membolak-balikkan hati kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat mudah bagi Allah Jalla wa'ala. Sehingga istiqamah di atas kebenaran, istiqamah di atas Islam, di atas sunnah, merupakan sesuatu yang sangat berharga. Tidak bisa dibandingkan dengan nilai harta benda. Suatu pemberian yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pihak-pihak yang Allah meridainya, yang Allah kehendaki. Dan yang terpenting adalah al-istiqamah di atas Islam sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa-nyawa kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah sampai kalian meninggal dunia melainkan kalian istiqamah dalam keadaan Islam. Walhamdulillah dalam hal ini kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Sunnah telah banyak menyebutkan tips-tips agar manusia, agar kaum muslimin selalu istiqamah di atas al-haq, selalu istiqamah di atas kebenaran. Al-Quran dan Sunnah sangat banyak menyebutkan perihal-perihal yang dengannya kita akan mendapatkan istiqamah di atas al-haq, karena mengingat begitu pentingnya dan mengingat begitu besarnya keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka mereka tidak perlu takut dengan apa yang akan mereka hadapi nanti, dan mereka pun tidak perlu untuk bersedih hati dengan apa yang sudah mereka lewatkan. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atas Islam, akan turun temurun kepada mereka malaikat seraya mengucapkan alla takhafu wa la tahzanu, jangan engkau takut dengan apa yang akan engkau hadapi nanti, dan jangan pula engkau bersedih hati dengan apa yang sudah engkau lewatkan, dan bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan untuk kalian. Sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang tidak bisa dinilaikan dengan harta benda, istiqamah di atas al-haq, istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas Islam. Namun dengan mengingat hari berganti hari, waktu berganti waktu, tentunya keadaan sekitar kita semakin hari itu akan semakin buruk. Hari ini lebih baik keadaannya dibandingkan esok, dan seterusnya. Tahun yang lalu lebih baik daripada tahun kita, dan tahun kita lebih baik daripada tahun yang akan datang. La ya'ti 'alaikum zaman illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak akan datang kepada kalian zaman, waktu terkecuali yang setelahnya itu lebih buruk. Mengingat hal demikian, maka sesungguhnya keistiqomahan kita itu akan terancam. Islam kita terancam. Hidayah yang ada pada diri kita pun terancam. Apakah kita bisa menjaga Islam, menjaga al-haq yang selama ini kita gigit, yang selama ini kita pegang? Apakah kita bisa mampu mempertahankannya sampai kita dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala? Banyak contoh kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pihak-pihak yang dahulu kita kenal, orang-orang yang baik, pihak-pihak yang dahulu kita kenal sebagai orang yang memiliki ilmu yang dalam dalam agama Islam, memiliki sifat akhlak yang baik, namun semua itu berubah, berganti menjadi orang yang sama sekali tidak pernah dikenal sebagai orang yang berilmu. Ini semua membuktikan kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya istiqamah di dalam hati kita betul-betul terancam dengan berjalannya waktu. Terkecuali hamba-hamba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena selama kita hidup, istiqomah yang ada di dalam kalbu kita itu akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujiannya. Untuk membuktikan apakah jujur, apakah betul, apakah murni istiqomah yang ada pada kalbu kita, ataukah hanya sekedar pengakuan-pengakuan belaka. Selama kita masih menghembuskan nafas, selama itu pula Allah Subhanahu wa taala akan menguji terus sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat penting bagi kita untuk mempelajari kiat-kiat yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan bimbingan para salaful ummah, agar selalu kita istiqomah di atas Islam, di atas sunnah, di atas al-haq. Tentunya apabila menyebutkan satu persatu dari perkara-perkara tersebut, ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama, karena begitu banyaknya yang disebutkan, dijelaskan di dalam agama Islam untuk mencapai istiqomah di atas Islam. Namun insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan menyebutkan satu saja. Dan dalam hal ini pun al-ikhwah bisa merujuk kepada rekaman-rekaman audio dari para asatidah kita yang sangat banyak yang telah menjelaskan permasalahan seperti ini. Di antara prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah yang dibimbingkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah agar kita selalu istiqomah di atas Al-Haq adalah pandai-pandai di dalam mencari teman baik, pandai-pandai di dalam mencari teman. Dalam artian, untuk menjaga istiqomah, untuk menjaga agama kita, untuk menjaga ilmu kita, untuk menjaga akhlak kita, maka hendaklah bagi kita untuk pandai-pandai di dalam memilih seorang teman. Karena sesungguhnya temannya, seseorang yang kita jadikan sebagai teman, itu merupakan cerminan kita. Apabila kita hendak melihat diri kita itu seperti apa, saya itu seperti apa, maka silahkan Anda melihat teman Anda. Kalau seandainya Anda memiliki teman yang baik, fa insyaallah seperti itu Anda. Al-mu'min mir'atu akhihil mu'min. Seseorang itu cerminan saudaranya yang lain. Sehingga apabila kita hendak melihat seperti apa diri kita, maka silahkan lihat teman Anda. Dalam beragama, dalam berakhlak, dalam ibadah, dalam ketakwaan, semua itu akan sangat-sangat mempengaruhi apa yang kita miliki dari iman, dari ilmu, dari akhlak, takwa, ibadah. Seorang teman sangat mempengaruhi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang ma'ruf, yang sering kita mendengarkannya, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berdasarkan agama teman dekatnya, sehingga hendaklah seseorang itu memperhatikan, memilih-milih, lihat siapa temannya. Seorang yang baik, teman yang baik, itu akan memberikan pengaruh yang baik pula kepada temannya. Begitupun sebaliknya. Sampai-sampai seorang syair mengatakan, anil mar'i fas'al Anil mar'i la tas'al was'al an qarini. Fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Tentang seseorang jangan engkau tanya dia, melainkan tanya temannya. Karena seseorang itu dengan temannya itu pasti akan meniru. Al arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh manusia itu seperti gerombolan. Dia akan terbang kemana yang dia cocok. Apabila di suatu tempat dia cocok, maka dia akan dekat dengan tempat tersebut. Qalbu kita pun demikian. Ibarat burung yang terbang, itu pasti akan mencari burung yang sejenis dengannya. Burung emprit, dia terbang sendiri. Ketika dia mencari teman, mana mungkin cari temannya burung merpati? Tidak akan mungkin. Pasti dia pun akan mencari teman emprit juga. Burung merpati juga demikian. Burung tekukur juga demikian. Qalbu manusia pun demikian. Dia akan mencari teman-teman yang setipe dengan hatinya. Sehingga apabila baik, maka dia akan mencari teman-teman yang baik. Namun apabila kalbunya adalah kalbu yang rusak, dia pun akan mencari orang-orang yang memiliki kalbu rusak pula. Nah, sehingga ini sangat mempengaruhi. Teman dalam berdakwah, teman dalam pendidikan, teman di dalam belajar, ini semua harus kita memperhatikan. Apabila kita memiliki teman dalam berdakwah adalah orang-orang yang memiliki akidah yang rusak, maka kita pun akan rusak jadinya. Dalam akhlak pun demikian. Apabila kita mendapati memiliki teman yang memiliki akhlak moral yang tidak baik, pun akan mengancam akhlak kita, pun akan berubah menjadi akhlak yang tidak baik. Tidak pandang bulu siapapun dia, apakah dia sudah belajar lama dalam pondok pesantren atau memiliki pendidikan yang tinggi. Namun apabila dia memiliki teman dekat yang memiliki akhlak moral yang tidak baik, dia pun akan terancam menjadi yang semisal dengan temannya. Maka ini sangat penting kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita selektif di dalam memilih teman. Ya, bukan berarti kemudian kita tidak mau menyapa, tidak memberikan salam kepada orang yang buruk, tidak demikian. Akan tetapi kita mencari, harus memilih-milih mana teman yang harus kita jadikan sebagai teman dekat. Untuk menjaga Islam, untuk menjaga agama kita, untuk menjaga ketakwaan kita, iman, ibadah, akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh yang demikian dengan perintah-perintahnya. Para sahabat pun demikian. Para ulama ussalaf juga demikian. Mereka betul-betul sangat memperhatikan teman duduk teman dekatnya. Semua itu demi menjaga agama yang ada pada diri mereka untuk istiqamah di atas Islam. Di dalam satu hadis yang masyhur juga yang sering kita mendengarkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan teman yang baik dengan teman yang buruk. Itu seperti teman baik itu seperti penjual parfum, teman yang buruk itu seperti tukang pandai besi. Ya, bukan berarti pandai besi orangnya buruk lah, ini hanya sekedar permisalan. Kalau seandainya teman baik kita adalah ibaratnya seperti penjual parfum, itu bisa jadi imma ayyuhdhiyaka wa imma antabta'a minhu wa imma antajida rihan thayyibah. Teman baik yang ibaratnya itu seperti penjual parfum, bisa jadi dia akan memberikan kepada kamu parfum secara gratis, menghadiahkan, memberikan secara cuma-cuma. Atau mungkin engkau akan membeli parfum tersebut, atau minimalnya ketika engkau memiliki teman baik yang ibaratnya seperti penjual parfum, minimalnya engkau akan mendapatkan aroma yang harum. Teman dekat kita, seorang yang mungkin dibilang berilmu seandainya, itu paling tidak itu kita kecipratan dari baiknya teman kita yang berilmu tadi. Nah, itulah ibaratnya penjual parfum, kita tidak beli, tidak dikasih, tapi dapat aromanya yang wangi. Akan tetapi permisalan orang yang temannya buruk, teman buruk itu seperti tukang pandai besi. Imma antuhriqa thiyabak, bisa jadi pakaianmu itu akan terbakar dengan percikan-percikan api tukang pandai besi tadi. Wa imma antajida rihan khabithah, paling minimalnya engkau akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Ketika teman Anda yang bermasalah, problem, kasus, Anda pun akan mendapatkan cipratannya. Si Fulan mencuri, Fulan siapa? Itu loh temannya si Fulan. Nah, dapat cipratannya. Minimalnya demikian. Sehingga ini semua sangat mempengaruhi. Untuk kita sendiri, atau untuk anak-anak kita, atau untuk cucu-cucu kita. Apabila kita merasa bertanggung jawab dan memperhatikan kondisi, maka tentunya kita menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Anak-anak kita perhatikan dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia berkumpul, keluar dengan siapa, kemana dia keluarnya. Itu semua harus kita lihat, harus kita perhatikan demi menjaga istiqomah yang ada pada anak-anak kita. Kita pun demikian. Dengan siapa kita berdekatan? Dengan siapa kita berteman, akrab? Kalau seandainya kita berteman dengan kaum muslimin yang berakhlak baik, walhamdulillah, satu manhaj, satu prinsip di dalam agama, masya Allah, nikmat. Namun kalau seandainya dengan pihak-pihak yang satu manhaj, satu prinsip, satu agama, satu dakwah, itu tidak betah, justru betahnya dengan orang-orang yang memiliki penyimpangan, ini berarti kalbu Anda adalah kalbu yang sudah tercemari dengan racun. Perlu untuk diobati, perlu untuk dibawa ke tabib, dokter, agar hati Anda ini menjadi baik dan membaik. Jangan biarkan hati Anda seperti itu, karena semakin hari penyakit tersebut akan menjalar dan mungkin akan mematikan hati Anda. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bidang dakwah juga demikian. Telah banyak ucapan-ucapan para ulama ussalaf, wejangan-wejangan mereka kepada kaum muslimin di dalam berdakwah, hendaklah menjauhi pihak-pihak yang memiliki prinsip agama yang rusak, seperti ahlul bid'ah, ashabul ahwa. Jauhi semua itu dalam dakwah. Jauhkan mereka dari jadi teman, karena itu akan merusak agama kita dan pun akan merusak dakwah Islam. Telah diwanti-wanti oleh para ulama ussalaf. Sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah mewanti-wanti hal yang demikian. Para ulama ussalaf pun juga memperingatkan umat dari teman-teman yang tidak baik dalam segala hal, termasuk adalah dalam urusan dakwah. Jangan berdakwah dengan ahlul bid'ah. Jangan berdakwah dengan orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya, penyimpangan. Di sini saya akan sebutkan beberapa kalam dari ulama ussalaf. Yang pertama adalah ucapan al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, Imamul Haramain, seorang yang alim, zahid, wara', memiliki ilmu yang besar, ilmu yang tinggi, yang dalam di dalam agama Islam. Kalau seandainya al-Imam Fudail Ibn Iyad bisa hadir di hadapan kita ini, masya Allah. Sedangkan kedatangan masyayikh yang kita muliakan dari negara Arab Saudi, masya Allah, ikhwan ahli sunnati wal jamaah dari segala penjuru berbondong-bondong untuk menghadiri majelis sekelas syekh yang kita muliakan. Lalu bagaimana kalau seandainya al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah, seandainya dia hadir di hadapan kita, di tengah-tengah zaman kita, sesuatu yang sangat nikmat, ilmunya yang sangat mendalam di dalam agama Islam, arahan-arahan di dalam agama Islam dalam dakwah. Namun beliau sudah lama meninggal dunia. Beliau ini hidup di generasi ketiga, tabi'ut tabi'in. Satu generasi dengan ulama yang disebut dikenal dengan Sufyan Ibn Uyayna rahimahullahu taala, tabaqah yang ke-8 atau yang ke-berapa. Tingkatannya itu masanya itu lebih dahulu daripada Imam Syafi'i. Satu tingkat lebih dahulu dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullahu taala. Nah, beliau memberikan wejangan, arahan di dalam berdakwah di dalam agama Islam. Seseorang hendaklah berhati-hati dari orang-orang yang memiliki penyimpangan. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, "Man jalasa ma'a sahib bid'atin fahdharhu." Barang siapa yang duduk bersama ahlul bid'ah, orang yang memiliki penyimpangan, maka peringatkan dia. Konteks ucapan al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullahu taala adalah kepada pihak yang duduk bersama ahlul bid'ah, bukan ahlul bid'ahnya, namun pihak yang duduk bersama ahlul bid'ah. Ketika Anda mengetahui orang tersebut duduk bersama ahlul bid'ah, peringatkan dia, tahzir dia. Terlebih lagi ahlul bid'ahnya itu sendiri. Wa man jalasa ma'a sahibi bid'atin lam yu'tal hikmah. Barang siapa yang duduk bersama ahlul bid'ah, dia tidak akan diberikan hikmah. Dia tidak akan mampu untuk mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Dia tidak akan mampu mengatakan kebenaran ketika dia berteman dekat dengan ahlul bid'ah yang memiliki penyimpangan. Dan itu jelas, nyata yang demikian. Apabila dia hendak mengatakan kebenaran yang dia ketahui, dia buka, itu akan bertentangan dengan apa yang diyakini oleh teman dekatnya. Karena al-haq dengan bid'ah itu sesuatu yang kontradiksi, bertentangan. Ketika teman Anda dari ahlul bid'ah mengatakan suatu di dalam agama Islam, mengada-ada di dalam agama Islam, itu merupakan sesuatu yang bertentangan. Anda tidak akan mampu untuk membantahnya. Anda tidak akan mampu mengatakan kebenaran. Disitulah ketika Anda duduk dengan ahlul bid'ah, maka Anda tidak akan diberikan hikmah. Tidak akan mampu untuk mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Bisa jadi Anda akan menyimpang, bisa jadi Anda akan menyembunyikan kebenaran, dan bisa jadi pun Anda akan larut di dalam membantah kebenaran. Allahul musta'an. Kemudian Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullahu taala melanjutkan, "Wa arju ay yakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadid." Dan aku mengharapkan agar antara aku dengan ahlul bid'ah, orang yang memiliki penyimpangan, aku berharap ada pembatas dari besi yang membatasi antara aku dengan dia. Tidak mau berjumpa, tidak mau berkalam, tidak mau berbicara, tidak mau duduk bersama. Yang jelas mengharapkan sejauh-jauhnya, sebisa mungkin untuk tidak bertemu dengan ahlul bid'ah. Bayangkan sekelas Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, yang memiliki kedalaman ilmu di dalam agama Islam, memiliki zuhud yang tinggi, wara', masih merasa takut. Keimanan, ketakwaan, istiqomah yang ada pada beliau merasa terancam ketika beliau dekat dengan ahli bid'ah. Nah, kemudian Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala melanjutkan, akulu indal yahudi awin nasrani ahabbu ilayya min an akula ma'a sahibi inda sahibi bid'ah. Saya makan di hidangan orang Yahudi ataupun orang Nasrani, itu lebih saya sukai dibandingkan saya makan di hidangan ahlul bid'ah. Orang Yahudi, orang Nasrani, jelas kesesatan mereka, jelas penyimpangan, kesalahan mereka di dalam beragama. Namun apabila itu ahlul bid'ah, berbahaya. Syubhat yang terus digencarkan, pemikiran-pemikiran yang rancu, ucapan-ucapan yang menutupi kesesatan dia, dibarengi dengan ahli di dalam retorika berbicara, itu akan mengancam, menutupi hati kita yang itu merupakan kesesatan. Bisa-bisa kita akan menyangkanya kebenaran. Ini bahayanya ahlul bid'ah dibandingkan Yahudi dan Nasrani. Sehingga Al-Imam Fudail Ibn Iyad lebih senang makan di hidangan orang Yahudi dan orang Nasrani dibandingkan makan di hidangannya orang-orang ahli bid'ah. Sangat menjauhi orang-orang yang demikian. Jangankan menjadi teman, interaksi saja tidak mau. Semua itu bukan karena kesombongan, bukan karena egois, bukan karena keangkuhan, akan tetapi semua itu demi menjaga agama yang ada pada beliau. Naam. Kemudian Al-Imam Habib Ibnu Abi Az-Zabraqani rahimahullah, beliau menceritakan, kana Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala idza sami'a kalimatan min sahibi bid'atin wada'a usbu'aihi fi udunaihi. Habib bin Abi Zabrani rahimahullahu ta'ala mengatakan, dahulu Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, Muhammad ibn Sirin ini seorang tabi'in, muridnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Muhammad bin Sirin ini termasuk kibar tabi'in, pembesar-pembesarnya tabi'in, yang masih banyak menjumpai para sahabat yang masih hidup, yang banyak belajar dengan kebanyakan para sahabat. Beliau merupakan imam min a'immati ahli sunnati wal jamaah. Ucapan beliau yang masyhur diantaranya adalah, yang sering dinukil adalah, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama, ilmu itu adalah agama, dan hendaklah kalian memperhatikan dari mana kalian mengambil ilmu kalian. Nah, diceritakan oleh Habib bin Abi Zabrani rahimahullahu ta'ala, dahulu Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, ketika mendengarkan satu kata dari ahlul bid'ah yang memiliki penyimpangan, dengan segera, tidak menunda-nunda, beliau langsung menutup, memasukkan dua jarinya ke dalam telinga beliau. langsung ditutup telinganya. Saking tidak mau dengar satu kata yang keluar dari lisan ahli bid'ah yang memiliki penyimpangan, beliau dengan segera tidak menunda menutup kedua telinganya. Sampai-sampai orang yang di sekitar beliau merasa heran dan bertanya, kenapa wahai Muhammad bin Sirin, Anda menutup kedua telinga Anda? Kemudian beliau mengatakan, la yahil li an ukallimahu hatta yaqumu min majlisih. Beliau mengatakan tidak halal bagiku untuk berbicara satu kata dengan ahlul bid'ah sampai dia pergi dari tempat tidurnya. Satu kata tidak mau. Kadang sebagian pihak yang akhirnya dengan berjalannya waktu akhirnya terbongkar kebobrokan kesesatan, ketika mereka bermudah-mudahan berinteraksi berhubungan dengan ahlul bid'ah, dengan berbagai macam kelompok mereka, awal mulanya tidak lain, bukan langsung mereka kemudian disekap, diikat dengan al-bid'ah. Awal mulanya tidak lain kecuali dengan hubungan-hubungan, pembicaraan-pembicaraan, sampai kemudian tawaran-tawaran, sampai pada tingkat mengundang ahlul bid'ah untuk mengisi daurah di tempatnya. Nah, semua itu berawal dari pembicaraan. Oleh sebab itu, harus kita jadikan ini sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Sekelas Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, kalau mau dibandingkan dengan ilmu kita, 0, sekian per seribunya, tidak bisa dibandingkan. Sekelas Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, masih saja beliau merasa khawatir dengan keimanan, ketakwaan, prinsip beliau dalam beragama ketika berinteraksi satu kata dengan ahlul bid'ah. Bisa Anda perhatikan, sekian banyak ma'ahid, ma'had-ma'had pondok pesantren yang dahulunya dikenal sebagai pondok-pondok pesantren di atas sunnah, namun disebabkan karena adanya interaksi dengan ahlul bid'ah, lambat laun ma'had tersebut akan hancur. Dan itu cukup banyak bukti kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian berikutnya kita kisahkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, salah satu dari 4 madhab yang dikenal, yaitu madhab Hanbali, nisbat kepada Imam Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di dalam surat, yang beliau kirim kepada salah seorang perawi yang bernama Musaddad bin Musarhad. Nah, Musaddad bin Musarhad ini adalah gurunya Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kalau antum membuka kitab sahih Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, itu sangat banyak. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan hadis dari guru beliau yang bernama Musaddad bin Musarhad. Antum buka kitab sahih Bukhari, itu akan banyak. Haddatsana Musaddad, haddatsana Musaddad, itu banyak dalam sahih Bukhari. Nah, kisahnya Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengirim surat kepada perawi ini yang bernama Musaddad bin Musarhad, suatu wasiat, suatu nasihat. Berhenti dari sini, ma'asyarul ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Begitu semangatnya para ulama ussalaf di dalam menasihati saudaranya. Tidak kenal jarak. Seluruh media yang bisa mereka gunakan untuk memberikan mau'idhah, wejangan, nasihat kepada saudaranya, mereka akan gunakan. Meskipun harus menulis surat, Para zaman ulama ussalaf menulis mengirim surat itu tidak seperti pada zaman kita. Kalau zaman kita sekarang banyak medianya, bisa SMS, bisa WhatsApp, bisa menggunakan aplikasi Telegram, atau mungkin yang paling lambat pos. Banyak media yang bisa kita gunakan. Kalau pada zaman ulama ussalaf ketika hendak mengirim surat ke suatu negeri di luar negeri, itu harus ada, harus dititipkan kepada kafilah atau rombongan yang enggak tahu kapan sampainya atau mungkin enggak sampai. Nah, seandainya mau mengirim dari mungkin dari Maluku mau mengirim surat ke Sumatera, harus nunggu ada rombongan. Ada rombongan enggak ini ke Sumatera? Kalau Anda titipkan kepada si fulan bin fulan, ya belum tentu kafilah ini pun jadi sampai ke Sumatera. Bisa jadi tengah perjalanan berubah pikiran atau mungkin kena musibah di tengah perjalanan. Sulit. Namun berbagai macam kemungkinan yang mereka bisa gunakan untuk memberikan nasihat kepada saudaranya, mereka akan gunakan. Dan dalam hal ini pun para ulama ussalaf tidak mengenal jarak di dalam menasehati saudaranya. Meskipun jauh, berpisah atau terpisahkan oleh beberapa negara atau mungkin berpisah pulau, para ulama ussalaf tetap bersemangat di dalam memberikan nasihat untuk saudaranya. Seperti Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau memberikan wasiat kepada Musaddad bin Musarhad melalui surat. Apa isi suratnya? Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, "Wala tusyawir ahlal bid'ati fi dinik." Jangan sekali-kali engkau bermusyawarah dalam urusan agama dengan ahlul bid'ah. Jangan sekali-kali bermusyawarah dalam urusan agama dengan ahlul bid'ah. Karena ahlus sunnati dengan ahlul bid'ah itu memiliki pondasi agama yang saling bertentangan. Sampai-sampai dari ulama ussalaf beliau mengatakan, man ibtada'a bid'atan, barang siapa melakukan suatu kebid'ahan satu kali, maka dia telah menghilangkan sunnah satu kali. Semakin banyak bid'ah yang dilakukan, semakin banyak sunnah dia yang ditinggalkan. Karena dua perkara yang saling bertentangan. Sehingga apa jadinya kalau seandainya seorang ahli sunnati wal jamaah kemudian bermusyawarah dalam urusan agama dengan orang ahli bid'ah yang memiliki fondasi agama yang berbeda, dalam artian memiliki prinsip yang berbeda, tidak akan mendapatkan titik hasil yang baik. Nah, oleh sebab itu Imam Ahmad rahimahullahu taala mewasiatkan, wala tusyawir ahlal bid'ati fi dinik. Jangan sekali-kali engkau bermusyawarah dengan ahlul bid'ah dalam urusan agama. Walaupun dalam hal ini ahlul bid'ah ketika berbincang-bincang dengan seseorang untuk mengelabui, untuk menarik dia, menjerat dia, dia tidak akan mungkin langsung mengeluarkan pendapat-pendapat dia. Lah. Semisal Jam'iyah Ihya' Turab dari Kuwait yang banyak menjadi langganan beberapa pondok pesantren di Indonesia yang dimiliki oleh Abdurrahman Abdul Khalid yang memiliki pemikiran khariji, khawarij. Itu tidak akan langsung dia menyampaikan yakni keyakinan-keyakinan prinsip dia dalam beragama. Lah, awal mulanya berbincang-bincang sampai pada tingkatan dia butuh dana, ra. Ini ada dana, bantuan membangun apa? Meskipun tanpa syarat. Nah, ini saya kasihkan dana ikhlas tanpa syarat. Awal mulanya demikian sampai pada kemudian matahari berganti hari, tahun berganti tahun, dana terus mengucur, hatinya pun akhirnya terikat. Yang dahulunya beralasan, mengapa engkau mengambil dana dari Iyauturat? Anda apa-apa kan tanpa syarat. Iya, sekarang tanpa syarat. Beberapa tahun kemudian ternyata syekhnya diundang ke pondok pesantrennya mengisi jauhrah. Seperti itulah ahlul bid'ah. Awal mulanya dia tidak akan langsung menjerat kita, menembaklah dengan berbagai macam pancingan-pancingan dibarengi dengan ahli di dalam berbicara. Semua itu akan menyeret hati kita menjadi hati yang kemudian menyimpang. Na'udzubillah. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di dalam suratnya mengatakan, wala turafiqhu fi safarik. Jangan engkau menjadikan ahlul bid'ah itu sebagai teman safarmu, teman dalam perjalanan. Ini lebih berbahaya lagi. Seseorang ketika kita hendak melihat orang ini seperti apa karakternya, di samping kita dengan melihat teman dekatnya, cara untuk melihat seseorang itu karakternya seperti apa dengan melihat perilakunya dia pada saat dia safar perjalanan. Itu akan muncul sifat aslinya. Yang dengan demikian Anda akan mampu melihat karakter si fulan. Oh, seperti ini. Oleh sebab itulah, jangan sekali-kali safar bertemanan dengan ahlul bidah. Ini akan merusak agama dan akan meracuni kalbu kita. Sehingga dan masih banyak lagi ikhwan barakallahu fikum kalam para ulama terkait dengan bahaya berteman dengan orang-orang yang memiliki penyimpangan. Dan demikian pula bahayanya orang-orang yang memiliki akhlak yang tidak baik. Ini semua akan mempengaruhi perilaku agama kita. Sehingga sekali lagi, di dalam prinsip ahli sunnati wal jamaah, untuk menjaga istiqomah agama kita, maka hendaklah kita selektif, memilih-milih, pandai-pandai dalam memilih teman. Jangan menjadikan seseorang itu teman karena ada tendensi duniawi, tanpa melihat agama dan perilaku dia, ini akan merusak kita. Namun jadikan teman yang kita jadikan teman tersebut betul-betul kita ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dengan melihat perilaku dia yang baik, ketaatan dia, ibadah dia, kemurnian dia di dalam berteman. Dilihat semuanya itu akan membuahkan hasil yang baik, menjaga iman, takwa dan akhlak kita. Sehingga wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini ikhwan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan sebagaimana pada jadwal-jadwal sebelumnya untuk malam Jumat kita membaca kitab Umdatul Ahkam, fa insyaallah biinillah pada pertemuan yang berikutnya kita akan melanjutkan kajian kita di dalam membaca kitab Umdatul Ahkam karya Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Wallahu ta'ala bisawab, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.